Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama. Dan seperti biasa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita ataupun pembacaan kita dari Syarah Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imamul Hafiz Abu Bakar Abdullah Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadhilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada bait yang ke-28, yang mana bait ini menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu permasalahan tentang al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Yang mana permasalahan ini, al-imanu bil qadar, merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita bahas, untuk kita pelajari dan kita fahami dengan sebenar-benarnya berdasarkan bimbingan Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang keliru di dalam memahami permasalahan takdir. Karena banyak orang-orang yang mereka tidak terbimbing di dalam memahami permasalahan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sampai pada penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau menyebutkan wal bahthu fil qada'i wal qadar yatadhammanu umuran katsirah. Dan pembahasan seputar al-qadha wal-qadar yatadhammanu umuran katsirah, itu terkandung padanya perkara-perkara yang banyak. Nah, karena pembahasan ini pembahasan luas, dan para ulama telah menulis kitab-kitab yang khusus membahas tentang permasalahan takdir. Seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memiliki kitab al-qadha wal-qadar Nah, demikian pula para ulama yang menyusun kitab-kitab akidah selalu menyebutkan permasalahan takdir. Karena memang permasalahan ini permasalahan yang sangat penting. Awalan yang pertama adalah makna al-qadha wal-qadar. Tentang makna al-qadha wal-qadar. Wal-qadaru huwa takdirullahi jalla wa'ala lil asya' wa iradatuhu laha wa ijaduha fi waqtiha. Al-qadar itu adalah takdirullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala lil asya' terhadap segala sesuatu. Wa iradatuhu laha, dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa ijaduha, dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu. Fi waktiha, pada waktunya. Ini makna al-qadar yang sering kita istilahkan dengan takdir bahasa kita. Nah, wa hadza ma'na al-qadar, dan ini merupakan makna al-qadar. Wa kadzalika ma'na al-qadha, demikian pula makna al-qadha. Karena seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya al-qadha wal-qadar ini memiliki makna yang sama apabila disebutkan secara tersendiri. Kalau misalnya kita menyebutkan al-qadar saja tanpa menyebutkan al-qadha, maka makna al-qadar mencakup makna al-qadha. Sebaliknya apabila kita menyebutkan al-qadha saja tanpa menyebutkan al-qadar, maka makna al-qadha mencakup makna al-qadar. Nah, tapi apabila kita sebutkan secara bersamaan, misalnya al-qadha wal-qadar, maka al-qadha maknanya adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah terjadi. Ini namanya al-qadha. Adapun al-qadar adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini catatan Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Nah, wa ghaliban ya'ti at-ta'biru bil qada'i wal qadar, dan kebanyakannya itu datang dengan ungkapan al-qada' wal qadar. Nah, wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Illa annal qadha a'ammu minal qadar. Hanya saja makna al-qadha itu lebih umum dari al-qadar. Li'annal qadha ya'ti bima'na al-qadar. Karena al-qadha itu datang juga dengan makna al-qadar. Jadi memiliki makna al-qadar. Bima'na anna allaha qaddaral asya'a wa qadhaha. Yang maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sesuatu dan telah menjadikannya. Ini telah mentakdirkan sesuatu dan telah menentukan ataupun menciptakan kejadiannya. Ini namanya al-qadha. Wa ya'ti bima'na al-fasli bainan nas. Dan al-qadha itu juga maknanya adalah al-faslu bainan nas. Nah, memutuskan keputusan antara dua orang. Al-qadha. Wal-hukmu bainahum fima ikhtalafu, dan menghukumi di antara mereka terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka yaqdhi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi ikhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala yaqdhi bainahum, memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Maka ini makna al-qadha, al-faslu bainan nas, memutuskan perkara antara manusia. Nah, baik, ini makna al-qadha wal-qadar. Jadi al-qadha itu lebih umum dari al-qadar. Fabainahuma umumun wa khususun, dan di antara keduanya ada keumuman dan kekhususan. Seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, hukmul imani bil qada'i wal qadar. Hukum beriman dengan al qada' wal qadar. Tentunya al qada' beriman kepada al qada' wal qadar beriman kepada takdir, kita semua mengetahui bahwasannya ini merupakan salah satu rukun daripada arkanul iman, daripada rukun-rukun iman, yang mana tidak sah keimanan seorang apabila dia tidak beriman terhadap takdir. Nah, sehingga perkara yang maklum kita ketahui, ya, anak kecil saja tahu rukun iman ada 6, di antaranya yang terakhir adalah beriman kepada takdir. Nah, sehingga insya Allah kita semua mengetahui bahwasanya perkara ini perkara yang, ya, perkara yang darurah, nah, perkara yang darurat di dalam agama. Kata beliau, al-imanu bil qada' wal qadar wajibun wa fardun 'alal mu'min. Beriman kepada al-qada' wal qadar adalah perkara yang wajib dan fardu bagi setiap mukmin. Li'annahu ruknun min arkanil imani sittah. Karena iman terhadap al-qada' wal qadar merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang 6. Nah, walianahu imanun bi qudratillahi jalla wa ala, dan dikarenakan ini merupakan bentuk keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, ini para ulama, mereka menyebutkan al-qadru qudratullah, al-qadar ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faman jahadahu, maka barang siapa yang menentang, menolak takdir, faqad jahada qudratallahi jalla wa ala, maka dia telah menentang ketentuan Allah jalla wa ala. Nah, wa fi ba'dil ibarat, dan di sebagian ungkapan para ulama menyebutkan al-qadru sirrullahi fi khalqihi. Takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi permasalahan takdir ini merupakan sirullah. Nah, rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mengetahuinya. Nah, dari kalangan manusia tidak ada satupun yang mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan permasalahan ini, ya, seorang yang tidak beriman terhadap takdir, maka dia menjadi kafir, teranggap kafir. Wal bahthu fil qada'i wal qadar la yajuzu an yuta'adda fihi ma ja'a fin nusus minal kitabi wa sunnah. Dan pembahasan seputar al qada' wal qadar tidak boleh untuk melampaui, untuk melewati apa-apa yang datang di dalam nas dari Alkitab maupun dari As-Sunnah. Jadi jangan melampaui batas. Kita membahas permasalahan takdir, ya, itu sekedar apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan penjelasan para ulama. Itu saja. Lebih dari itu, maka tidak diperbolehkan. Nah, wa ta'ammuku fihi yufdi ila dhalali wal hayrah. Dan berdalam-dalam di dalam permasalahan takdir, membahas permasalahan takdir, itu akan mengantarkan seseorang kepada kesesatan dan kebingungan. Nah, ya, apabila dia membahas permasalahan takdir itu melampaui dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, maka dia menjadi sesat. Nah, dan menjadi seorang yang bingung. Dan tidak menutup kemungkinan seorang akan menjadi orang yang gila ketika dia membahas masalah takdir, ya, itu keluar dari bimbingan Alkitab dan Sunnah, karena dia tidak akan sampai pada ujungnya di dalam permasalahan takdir ini. Nah, li'annahu sirrullahi fi khalqihi, karena permasalahan takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Fa anta hina ta'ammaqu wa tabhatu fihi lan tasila ila natijah, maka engkau apabila berdalam-dalam dan membahas, di dalam membahas permasalahan takdir ini, lantasila ila natijah, maka engkau tidak akan sampai kepada sesuatu yang diinginkan, tidak akan sampai pada ujungnya. Nah, li'annaka tabhatu an syai'in asarrahu Allah jalla wa ala. Karena engkau membahas tentang sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi, dari makhluknya. Wa hasbuka an tu'mina bih, maka cukup bagimu untuk beriman dengannya. Ya, jadi kita cukup mengimani takdir, sudah. Ya, kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada ini merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, cukup. Fama ta'ammaqa fihi ahadun wa wasala ila natijah. Maka tidak ada seorang yang dia berdalam-dalam di dalam membahas permasalahan takdir yang dia bisa sampai kepada ujungnya. Nah, ada sesuatu yang diinginkan. Tidak ada seorang berdalam-dalam di dalam permasalahan takdir. Bal wasala ilal hayrah wal ittirab. Bahkan dia akan sampai kepada kebingungan dan kegoncangan. Akhirnya bingung. Nah, ini bagaimana ini? Ya, kalau semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ketika, kalau Allah subhanahu wa ta'ala misalnya telah mentakdirkan seorang tempatnya di surga atau neraka, nah berarti Allah tidak adil. Nah, untuk apa beramal misalnya? Ya, sehingga dia ya akan muncul dugaan-dugaan yang tidak benar. Nah, bahkan bisa menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak pantas, yaitu sifat zalim. Nah ini, dia akan menjadi seorang yang goncang. Walidzalika hasbuka an tatamasya ma'an nususil waridati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi isbatil qadri wal imani bihi wa yakfika hadza. Oleh karena itu, cukup bagimu untuk engkau berjalan bersama nas, ya, bersama dalil-dalil yang datang dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menetapkan Al-Qadar dan beriman dengannya. Cukup kita berjalan bersama dengan dalil, ya, tidak perlu berdalam-dalam. Wa yakfika hadza, dan cukup bagimu ini. Nah, jadi kita membahas permasalahan takdir itu sekedar dengan apa yang disebutkan dari Alkitab dan Sunnah. Nah, jadi seorang di dalam membahas permasalahan takdir ini, ya, ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Nah, ada yang berlebihan, ada yang meremehkan. Ya. Yang berlebihan mereka, ya, berdalam-dalam di dalam membahas permasalahan takdir yang tidak disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Nah, berdalam-dalam sehingga menjadi seorang yang bingung dan menjadi seorang yang goncang. Sementara sebaliknya, ada orang yang tidak mau sama sekali membahas permasalahan takdir. Sudah, gak perlu kita bahas masalah takdir. Nanti kita akan menjadi seorang yang stres misalnya. Ini juga salah, ya, karena ini disebutkan. Nah, disebutkan di dalam dalil dan dibahas oleh para ulama. Maka wajib bagi kita mempelajari permasalahan ini, ya, sesuai dengan kadarnya. Nah, sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Taib. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga, maratibul imani bil qada wal qadar. Ya. Maratib, ya, ini apa? Urutan iman terhadap al-qadha wal-qadar. Jadi iman terhadap takdir itu mencakup 4 perkara ataupun 4 urutan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, yang keempat ini, keempat perkara ini, ya, tidak boleh tidak ada ketika kita membahas permasalahan takdir ataupun mengimani takdir. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang pertama adalah al-imanu billahi, al-imanu bi annallaha alima ma kana wa ma yakunu bi ilmihil azali. alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Nah, yaitu tingkatan yang pertama, beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan segala sesuatu yang sedang terjadi ataupun belum terjadi dengan ilmunya yang azali. Nah, azali ya ini sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terikat dengan waktu. Nah, tidak disifati dengan awal, demikian pula tidak disifati dengan akhir. Ini istilahnya ya, dalam ilmu akidah adalah al-azali. Ini ilmu Allah yang azali. Alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan azal, dengan sesuatu yang tidak terikat dengan waktu, wa abadan, dan selama-lamanya. Nah, ini martabatul ula. Yang ringkasnya, martabatul ula yaitu al-ilmu. Ilmu, ini yang pertama. Ini ringkasnya ya. Nah, maksudnya apa? Mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Nah, ilmu. Nah, fama min syai'in illa wa ya'lamuhu Allahu jalla wa ala. Maka tidak ada segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah ada daun-daun yang jatuh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Nah, daun yang jatuh Allah tahu. Illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumat. Demikian pula tidak ada ya sesuatu biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Demikian pula tidak ada sesuatu yang basah dan tidak ada sesuatu yang kering kecuali telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab yang jelas. Illa fi kitabim mubin. Di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, catatan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidaklah engkau mengetahui, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang yang sedang berbisik-bisik kecuali dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada lima orang yang sedang berbisik-bisik kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang keenamnya. Wala adana min dzalika. Dan tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada yang kurang dari itu, demikian pula tidak ada yang lebih dari itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, ya, wa huwa ma'ahum aina makan. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, namun ma'iyah di sini, kebersamaan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan ma'iyah fi dzat, bukan maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersama kita zatnya, tidak. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah ma'iyatul ilmi, kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala secara ilmunya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatan kita. Nah, sehingga ini bukan merupakan hujah bagi orang-orang sufi. Nah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana, yang mereka berdalil dengan dalil ayat ini. Nah, fahuwa ya'lamu ma yakunu bainan nas binal kalami wan najwa fima bainahum huwa subhanahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di antara manusia, ya, berupa pembicaraan, demikian pula bisikan-bisikan yang ada di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala dengar. Ya. Nah, Bahkan apa yang terbetik di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah. Ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Wallahu alimun bidatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati. Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, kalau kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang, dan itu tentunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita bisa membaca hati orang. Nah, maka berbahaya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi darinya sesuatu apapun, baik di bumi maupun di langit. Nah, dan dalil-dalil yang banyak yang semisal ini. Nah, yang menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Nah, fa ilmullahi syamilun lima kana wa ma yakunu. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu mencakup segala sesuatu yang terjadi dan yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Sesuatu yang tidak terjadi Allah tahu, dan sesuatu yang tidak terjadi bagaimana apabila sesuatu itu terjadi, Allah tahu. Nah, paham maksudnya ya? Allah Subhanahu wa taala tahu, seandainya misalnya, seandainya Fir'aun dikembalikan ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, ya, walau ruddu, ketika orang-orang kafir mereka ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat untuk dikembalikan ke dunia lagi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu, mereka akan kembali lagi melakukan apa yang dilarang bagi mereka. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta. Jadi Allah tahu. Nah, ya, segala sesuatu yang terjadi apabila itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, bagaimana itu nanti apabila terjadi? Nah, kalau kita hanya bisa berandai-andai, seandainya saya punya ini, saya akan seperti ini, seperti ini. Nah, itu berandai-andai. Belum tentu kita akan melakukan seperti angan-angan yang ada di pikiran kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Nah, ini. Kulluhu dakhilun fi ilmillahi jalla wa ala. Maka semuanya itu masuk di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamil al-muhit bi kulli syai', yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Bil madhi wal hadir wal mustaqbal, terhadap sesuatu yang telah lalu dan sesuatu yang sekarang ataupun yang akan datang. Nah, tercakup dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tingkatan yang kedua dari al-iman bil qadar. Afwan, tingkatan yang pertama ya, yaitu apa? Ilmu. Nah, tingkatan yang pertama dari iman terhadap takdir adalah al-ilmu, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya mencakup segala sesuatu. Thayyib. Kemudian al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari al-iman bil qada wal qadar, adalah al-kitabah, penulisan. Maksudnya apa? Antu'mina wa ta'taqida annallaha kataba fil lauhil mahfuzi kulla syai', yaitu engkau beriman dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam lauhul mahfuz segala sesuatu. Ini, jadi kita meyakini bahwasannya segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi, itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, di kitab catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Lauhul Mahfuz lauhul makhluk, dan Lauhul Mahfuz adalah catatan makhluk. ya, kitab catatan takdir makhluk. La ya'lamu kaifiyatahu wa si'atahu illallahu jalla wa ala. Tidak ada yang mengetahui bagaimana ya kitab tersebut. Demikian pula tidak ada yang mengetahui luasnya ataupun besarnya kitab catatan takdir tersebut, tidak ada. Ya, tidak bisa kita gambarkan dengan khayalan kita, tidak. Wa huwa 'indahu jalla wa ala nu'minu bihi wa nu'minu bil kitabati. Maka kitab tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman dengannya. Dan kita beriman terhadap catatan yang ada di dalamnya. Nah, sudah kita cukup mengimani. Nah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam catatan takdir. Tidak ada yang luput dari catatan takdir tersebut. Ya. Tidak ada catatan tidak ada kejadian ataupun sesuatu yang ada di muka bumi ini yang tidak ada ataupun yang terlewat dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Semuanya ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu jeli. Nah, kalau kita makhluk mungkin ada yang terluput dari catatan kita. Ya. Yang terluput dari perhitungan kita. Ini makhluk tentunya. Tidak bisa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fil hadis dan di dalam hadis disebutkan bahwa awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalama thumma qala lahu uktub qala wa ma aktub qala uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an takuma sa'ah fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya awwalu ma khalaqallahu, pertama kali yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah al-qalam, pena. Ya. Ini makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada al-qalam, "Uktub, tulislah." Qala, kemudian al-qalam, pena tersebut mengatakan, "Wa ma aktub?" Apa yang akan aku tulis? Qala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taquma sa'ah." Tulislah apa yang akan terjadi dan apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka ya, terjadilah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini hadis menerangkan bahwasannya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Wa fil hadis dan di dalam hadis yang lain disebutkan kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah wa arsyuhu 'alal ma. Ya, sementara di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis tentang ketentuan yang akan terjadi pada makhluk ataupun ketentuan-ketentuan makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, itu 50 ribu tahun. Nah, jadi takdir, catatan takdir manusia, catatan takdir makhluk itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa arsyuhu 'alal ma, dan adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Nah, maka dari kedua hadis ini para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah al-qalam, pena catatan takdir, ataukah arsy? Maka para ulama berbeda pendapat. Ya, karena ada dua hadis yang kita bacakan tadi seolah-olah bertentangan. Nah, fa ayyuhuma asbaq al-arsyu amil qalam, maka mana yang lebih dahulu? Apakah arsy ataukah qalam? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Disebutkan oleh beliau di sini secara ringkas, qala qaumun, maka sebagian ulama mereka mengatakan al-arsyu asbaqu minal qalam. Arsy itu lebih dahulu daripada al-qalam. Ini pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini pendapat yang nampak lebih kuat. Dan yang kedua, waqala qaumun, dan sebagian ada yang mengatakan al-qalamu asbaqu minal arsy. Bahwasanya al-qalam, pena itu lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada arsy. Dan yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang berpendapat tafsil, dirinci. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau An-Nuniyah, ya Manzumatun Nuniyah. Nah, manzumah yang begitu panjang. Beliau menyebutkan wanda sumukhtalifuna fil qalam alladzi kutibal qada'u bihi minad dayyan. Dan manusia mereka berselisih tentang al-qalam, pena yang mana dicatat takdir dengannya dari segala sesuatu yang terjadi. Nah, hal kana qoblal arsy au huwa ba'dahu qaulani inda abil ala'il hamadzani. Atau arsy itu ada sebelum al-qalam atau setelahnya. Maka di sini ada dua pendapat yang dinukil oleh Abul Ala Al-Hamadzani, seorang imam dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wal haqqu annal arsya qablu li annahu qablal kitabati kana dha arkani. Dan yang hak kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya arsy itu sebelum qalam, ya qablal kitabati kana dha arkani, karena sebelum Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan qalam kemudian memerintahkan al-qalam tersebut untuk mencatat catatan takdir, arsy Allah Subhanahu wa taala sudah ada terlebih dahulu, disebutkan di hadis yang kita bacakan tadi, wa arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Nah, wa kitabatul qalami syarifu ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Dan kitabatul qalam, penulisan al-qalam yang mulia itu ada ya, penciptaannya itu tanpa adanya pemisah zaman. Nah, ya maka fal kitabatu muqarinatun liwujudil qalam hinama khalaqahu Allahu faqala lahu uktub wa amma min haitsul wujuda wal arsyu asbat. Nah, adapun dari sisi penciptaan qalam tersebut, dari sisi wujudnya, maka arsy itu lebih ada terlebih dahulu daripada al-qalam. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam. Ya. Kata para ulama bahwasannya ma di sini, ma awwalu ma di sini adalah ma masdariyah. Nah, ma masdariyah yang bermakna masdar. Nah, bukan ma mausulah, bukan ma yang bermakna mausulah, bukan isim mausul. Nah, sehingga kalau ini ma masdariyah, makna dari hadis ini adalah ketika, nah seperti itu. Ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktub, seperti itu. Paham ya? Jadi bukan hadis ini menyebutkan awal makhluk yang diciptakan, tapi hadis ini menyebutkan tentang ketika Allah pertama kali menciptakan qalam, seperti itu terjemahannya. Ya, bukan makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, bukan seperti itu. Nah, bisa dipahami ya. Sehingga yang rajih di sini wallahu taala a'lamu bis-shawab, bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum qalam adalah al-arsy. Baik. Mungkin azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan sedikit. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله maka kata Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan di sini, wa hadza huwa al-qaulus sahih, maka inilah pendapat yang sahih. Ya, yaitu yang mengatakan bahwasanya al-arsh itu lebih dahulu daripada al-qalam. Nah, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qaddara maqadiral khalaiqa qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah wa arsyuhu 'alal ma. Hadis yang telah kita bacakan tadi. Qaddaraha qabla al-kitabati tsumma katabaha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan adanya arsy sebelum menuliskan tentang catatannya. Fal kitabatu muqarinatun li wujudil qalam, dan al-kitabah itu dikaitkan dengan wujud al-qalam. Dengan adanya al-qalam. Wa wujudul qalami mutaakhirun an wujudil arsy, dan adanya al-qalam pena itu mutaakhir, itu belakangan setelah adanya arsy. Wa arsyu asbaq, dan arsy itu lebih dahulu. Wa hadhihi mas'alatun istitradiyah, maka ini masalah istitradiyah, masalah yang tidak begitu penting untuk seorang berdalam-dalam tentang permasalahan ini. Nah, walakin labudda min ma'rifatiha, kan tetapi ya seorang harus mengetahui yang sebenarnya. Li'annaha tadkhulu fi martabatil kitabah, karena permasalahan ini masuk kepada tingkatan al-kitabah. Ya, ini terkait dengan keimanan kita terhadap catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, martabah yang kedua dari keimanan terhadap takdir. Wahiyal kitabatul amah asyamilah allati kutiba fiha kullu syai', yaitu catatan yang umum yang mencakup yang telah ditulis padanya segala sesuatu. Nah, waqad yas'alu sa'il fa yaqul, dan terkadang ya mungkin ada orang yang bertanya, ya, dan dia mengatakan, alaisallahu ya'murul malakal muwakkal bil ajinnati an yaktuba ar-rizqa wal ajal wasyaqawah wasa'adah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang seorang yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh di dalam rahim seorang wanita, untuk dia meniupkan ke dalam janinnya ataupun kepada janinnya, ya, tentang nasib janin tersebut. Ya, telah ditulis rizkinya, ajalnya, nasibnya, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang bahagia. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam Arba'in, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya. Nah, arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian ya dijadikan segumpal darah selama itu pula, yaitu 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dijadikan segumpal daging selama 40 hari. Nah. Ya, jadi 120 hari, 4 bulan. Nah. Tsumma yursalul malaku fayankuhu fihi ruha, kemudian ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat, ya. Yang malaikat itu meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan atau meniupkan 4 kalimat. Nah, bikat bi rizqihi, ya, untuk menuliskan tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, wa syatiyun au sa'idun. Ya, apakah dia termasuk orang-orang yang syati, orang-orang yang celaka ataukah binasa. Nah, lalu bagaimana dengan hadis ini? Apakah bertentangan dengan catatan takdir Allah yang telah ada 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi? Nah, maka jawabannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Allahu taala a'lamu bissawab. Apa ini? Bismillah. Afwan Ustaz, apakah kita boleh memerangi orang Kristen yang ngotot? Apa ini maksudnya? Hah? Yang ngotot. Al-muhim, ya, memerangi orang kufar, memerangi orang-orang kafir, ini ada ketentuannya. Ya, itu haknya waliul amr, bukan hak kita. Nah, memerangi mereka, ya, dalam artian berjihad, ya, berperang, memerangi mereka dengan senjata, maka ini ada hukum-hukum tersendiri, ya, yang tidak bisa diterapkan secara asal-asalan. Nah, karena orang-orang kafir itu ada kafir musta'man, orang-orang kafir yang mendapat perlindungan keamanan di negeri muslim. Demikian pula ada kafir mu'ahadah, orang kafir yang mereka memiliki perjanjian damai dengan negeri muslim. Ini tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi adalah kafir harbi, kafir yang memang mereka memerangi kaum muslimin, ya, kafir harbi, mereka membantai kaum muslimin. Maka seperti ini boleh untuk seorang memeranginya. Nah, dengan syarat-syarat tertentu yang tidak asal-asalan. Nah, jadi tidak boleh untuk kita memerangi orang-orang kafir, ya, apabila mereka berada di negeri kaum muslimin yang mereka mendapat perlindungan keamanan. Wallahu a'lam bissawab. Apakah seorang memiliki qorin? Apa penjelasan tentangnya dan apakah dia bisa menampakkan diri? Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap manusia itu terlahir memiliki qorin. Ya. Ada yang mengajak kebaikan dan ada yang mengajak kepada kejelekan. Nah, qorin. Apakah bisa menampakkan diri? Wallahu a'lam. Ya. Karena kurang begitu mengetahuinya. Ini pertanyaan, ada seorang pernah bercerita kepada ana bahwasannya si fulan ingin memberangkatkan haji arwah ayahnya. Apa yang seperti ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Para ulama menyebutkan boleh untuk seorang menghajikan orang lain dengan syarat dia pernah berhaji. Ya, dia pernah berhaji sebelumnya. Nah, apabila memang orang tua tersebut telah diwajibkan untuk berhaji, misalnya dia memiliki harta tapi dia tidak sempat berhaji, maka dihajikan dengan syarat yang menghajikan tersebut itu telah berhaji sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang berbuat dosa dan dia masuk neraka, apakah ini takdir? Naam, ini takdir. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib kita imani. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, manusia telah menetapkan manusia kedudukannya, apakah dia termasuk ahlun nar ataupun ahlul jannah telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukan berarti ketika kita menyebutkan ini seorang sudah ya, dia bertawakal, artinya dengan tawakal yang salah. Ya sudah, kalau kita sudah ditentukan nasibnya di surga atau neraka, ngapain kita beramal? Maka ini salah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, i'malu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia itu telah ditetapkan tempatnya di surga ataupun neraka ya, maka para sahabat bertanya, kalau demikian apakah perlu untuk kita beramal ya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassar lima khuliqalah, setiap orang itu akan dimudahkan dengan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Kalau dia telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, maka dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan-amalan ahlun nar. Ya, sehingga dari sini lebih membuat kita semakin takut dan khawatir. Nah, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah itu, bukan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di luar taklim insyaallah. Ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang ana mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.